بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الشارح رحمه الله والتي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, masih melanjutkan menerangkan ucapan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang Al-Firqatun Najiyah At-Taif Al-Mansurah, bahwa akan selalu ada sekelompok umat ini yang mereka mempelajari al-haq, mengamalkan al-haq dan mendakwahkan al-haq, dan mereka selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang hadis iftiraqul ummah, terpecah belahnya umat ini menjadi beberapa golongan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Wahidatun fil jannah, satu golongan yang masuk ke dalam surga. Satu golongan yang selamat akidahnya, muamalahnya, ibadahnya ini lurus. Selamat, dan itulah yang mencocoki apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Wahidatun fil jannah, satu kelompok saja. Di daerah manapun ketika itu, di masa apapun, sebelum dihapusnya syariat Nabi Musa alaihi salam, maka mereka-mereka yang beramal, yang berkeyakinan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, inilah satu kelompok yang selamat. Wa sab'una fin nar, adapun 70 golongan lainnya itu di neraka. Wa aftaraqatin nasara ala 72 firqatan, demikian pula orang-orang Nasara, umat yang datang berikutnya, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan, menjadi 72 kelompok, lebih banyak daripada orang-orang Yahud. Fa ihda wa sab'una fin nari, maka 71 golongan itu di neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu kelompok yang masuk ke dalam surga, yaitu mereka-mereka yang beribadah, berkeyakinan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Tidak menyimpang ke kanan, tidak pula berbelok ke kiri, tetapi lurus. Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam, itulah yang mereka imani, itulah yang mereka amalkan. Maka mereka selamat. Mereka masuk ke dalam al-jannah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Halaf, sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, لتفترقن أمتي على 73 فرقة. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 kelompok. Lebih banyak lagi daripada orang-orang Nasara. Nasara lebih banyak daripada orang-orang Yahud. Dan terjadinya perpecahan ini bukan sebagai rahmat, tetapi justru bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini bukan dengan bentuk kebanggaan, tetapi zam. Perpecahan itu tercela. Tidak lantas seperti sebahagian mereka menyatakan dan membawa-bawa hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan pendapat yang ada pada umatku itu adalah rahmat. Yang ini meyakini boleh meminta, berdoa, menyampaikan hajatnya di samping kuburan orang yang saleh, yang sana lagi enggak boleh, melarang. Biarkan perselisihan ini, itu rahmat. Bermacam ragam pemahaman yang ada pada umat Islam itu adalah rahmah, sehingga harus saling toleransi. Tidak demikian. Toleransi dalam hal-hal yang dibatasi secara syar'i, ia diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya melanggar batasan-batasan syar'i, itu dilarang, itu tercela. Itulah perselisihan yang harus dihindari. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una fil nar. Satu kelompok yang ada dalam surga, 72 kelompok dalam neraka. Ini menjelaskan bahwasannya terpecah atau perpecahan yang terjadi itu adalah satu bentuk celaan. Kalau seandainya perpecahan antara umat beliau ini adalah rahmah, semuanya akan masuk ke dalam surga. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wahidatun fil jannah, yang masuk ke dalam al-jannah itu satu kelompok saja. Adapun 72 kelompok itu terancam dengan neraka. Kan enggak mungkin dikatakan silakan masing-masing kelompok dengan pendiriannya, tujuannya semua sama, hanya beda jalan. Kalau seandainya demikian, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan semuanya masuk ke dalam al-jannah. Tetapi dari perpecahan yang ada ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan satu kelompok saja yang akan masuk ke dalam al-jannah, yaitu mereka-mereka yang meyakini, beriman, berakidah, bertauhid, beribadah, menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kelompok yang selamat. Ini kelompok yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al-jannah. Ini yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini yang selalu mengedepankan al-kitab was-sunnah ala fahmi as-sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan, yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan di setiap tempat dan di setiap masa sampai datang yaumul qiyamah. Inilah yang disebut dengan al-taifah al-manzurah, al-firqatun najiyah, al-jama'ah. Qila ya Rasulullah man hum? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa satu golongan ini? Siapa satu kelompok ini yang mereka mendapatkan rekomendasi masuk ke dalam al-jannah? Qala al-jama'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab al-jama'ah. Bukan berarti kemudian yuk kita buat kelompok, buat golongan diberi nama al-jama'ah atau jama'atul muslimin. Tetapi pada prakteknya jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Ini tidak sesuai dengan apa yang dimaukan dalam hadis ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain al-jama'ah itu diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Jadi al-jama'ah itu bukan hanya sekedar nama belaka, kami ahlu sunnati wal jamaah, kami al jamaah, kami al ta'if al mansurah, hanya sekedar nama. Tetapi pada prakteknya jauh dari tuntunan Rasul. Ini juga satu dari kelompok yang sesat tadi. Walau tanpa pengakuan, namun ketika mereka beramal, mulai dari akidahnya, dari tauhidnya, kemudian dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari semua aspek kehidupan secara syar'i sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau mereka tidak memiliki kelompok, walau mereka tidak memiliki nama, walau mereka tidak memiliki logo, itulah yang dikatakan al-jamaah. Hum alladzina ala misli ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan yang dijalani oleh para sahabatku. Mereka berada di atas agama yang aku jalani dan dijalani oleh para sahabatku. Mereka berada di atas millah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perpecahan, dia ahlul haq ini tadi selalu berusaha menapaki dan mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa laysa ahadun minal milliyina. Al-milliyin atba'ul millatil muhammadiyah. Ala misli ma alaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu illa ashabul hadith. Dan tidaklah ada seorang pun dari kalangan milliyin, yaitu mereka-mereka yang menisbahkan diri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai benar-benar seperti yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kecuali ashabul hadis, al-taif al-mansurah. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa mereka adalah ahlul hadis. Illam yakunu ahlul hadithi fala adri manhum. Kalau satu kelompok yang selamat itu, kalau yang dikatakan al-jamaah itu bukan dari kalangan ahlul hadis, mereka-mereka yang lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ulama muhaddisin, mereka selalu menjaga kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kedustaan dan kebohongan yang disematkan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada umat ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, ini hadis yang maudhu'. Mereka menjelaskan kepada umat, ini para perawi yang pendusta, ini para perawi yang selalu memalsukan hadis. Sehingga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terus terjaga. Mereka-mereka inilah ahlul hadis ini yang lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau dikatakan bahwa al-ta'if al-mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah azza wa jal, bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa yang dimaksud dengan hadis ini. Aku tidak tahu lagi siapa mereka yang selalu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu bukan ahlu, kalau itu bukan ta'if al-mansurah, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, menjelaskan lebih detail apa yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Arada Ahmadu ahlas sunnati wa man ya'takidu mu'taqada ahlis sunnah. Yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan ahlul hadis adalah ahlus sunnati wal jamaah itu sendiri, mereka-mereka yang selalu mengikuti sunnah Rasul dan bersatu di atas sunnah Rasul. Mereka-mereka yang selalu mengikuti al-haq dan bersatu di atas al-haq. Mereka-mereka yang berusaha untuk selalu berada di atas al-haq dan berkumpul di atas al-haq. Bukan mereka-mereka yang berpecah belah. Bukan mereka-mereka yang menginginkan popularitas dalam dakwahnya. Bukan mereka-mereka yang menginginkan ketenaran dalam dakwahnya. Karena ini mengajak kepada perpecahan. Mengajak kepada individu. Tetapi yang dimaukan adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dan berusaha untuk selalu bersatu di atas as-sunnah itu tadi. Wa man ya'taqid mu'taqada ahli sunnah. Demikian pula mereka-mereka yang memiliki keyakinan, pemahaman terhadap syariat Islam ini, berakidah, bermanhaj, beribadah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak terbatas hanya pada para ulama muhaddisinya saja. Tidak terbatas hanya pada ulama al-jarhi wa ta'dil saja. Akan tetapi setiap orang yang berada di bawah mereka dari kalangan thullabul ilmi, dari kalangan aba wal ummahat, asy-syabab wasy-syabat, yang mereka memiliki keyakinan dengan keyakinannya ahlus sunnati wal jamaah, itulah at-taifah al-mansurah. Wa atba'ul azhar, demikian pula mereka-mereka yang mengikuti azhar, mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qarrara ahlul ilmi min as-salafi bi anna at-ta'ifata al-mansurata hum ashabul hadis wa hum alladhina yanjuna min kulli fitnatin. Dan para ulama telah menegaskan, qarrara ahlul ilmi, para ahlul ilmi, para ulama telah menegaskan dari kalangan salafus salih bahwasanya yang dimaukan dengan at-ta'ifal mansurah adalah ashabul hadis. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, itu adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang kemudian lebih dijelaskan secara detail oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Allahu alam bisawab. Adapun kalimat wa qarrara ahlul ilmi minas salaf dan seterusnya kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.